tanpamu. Kamu marah dan pergi meninggalkan aku. Aku tak mengerti kamu. Kamu merasa memberiku segalanya hingga aku harus ikut maumu. Kau tak pernah mau tahu isi hatiku. Kini kau tinggalkan aku. Aku datang, kamu pergi, aku pulang, kau menghilang. Separah itu kah? Kamu marah dan ku selalu salah. Siang kau matahariku, malam engkau lah bintangku. Tapi kau selalu, selalu acuhkan aku. Tak usah kau jawab perasaan hatiku. Kau tahu ku mencintaimu. Aku datang, kamu pergi, aku pulang, kau menghilang. Separah itu kah? Kamu marah dan ku selalu salah. Siang kau matahariku, malam engkau lah bintangku. Tapi kau selalu, selalu acuhkan aku. Aku datang, kamu pergi, aku pulang, kau menghilang. Separah itu kan. Aku